Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Masilna fi mabhathil wujubi hadfil khabar. Al-awwal ya, dzakar Ibn Hisham arba'u masail atau arba'u halat. الأولى ماذا علم قبل تابي الأولى مثل لولا حامد لا أكرمته مثلا يا atau laula hamidun ladarabtuhu. Ya, sebenarnya mau mukul cuman karena ada z ada akhirnya enggak ada mukul. Baik. Khabarnya apa? Nah, khabarnya dengan apa? Kain am yaitu maujud. Dan yang seperti ini yang apa? Dikatakan wajib. Adapun pada ayat yang disebutkan oleh Ibn Hisham, hakikatnya apa di sini? Wajib atau tidak? Karena kaunnya khas, ya kan? Laula antum lakunna mu'minin ay laula antum sadattumuna anil huda. Di sini kaun khas, ya kan? Hukumnya apa? Jaiz atau wajib? Jaiz. Dan kemudian yang kedua apa, Pak Zain? Qabla jawabil qasam sari. Contohnya la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Naam. Takdirnya la amruka yamini atau la amruka qasami. Yang ketiga qabla al-hal. Tayyib. Hal yang bagaimana? Sebelum hal yang bagaimana? Yaitu sebelum hal yang tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai khabar. Ini. Tidak semua hal, tapi sebelum hal yang memang tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai khabar atas mubtada. Baik. Adapun kalau hal memungkinkan untuk dijadikan khabar, maka wajib untuk dijadikan khabar. Baik. Nah, seperti apa? Darbi Zaidan Syadidan. Nah, ini harusnya apa? Darbi Zaidan Syadidun. Tayyib, sebagai khabar. Tayyib. Kalau diinginkan khabar. Kalau mau syadidan berarti harus ditambahkan apa? Darbi Zaidan idza kana syadidan. Tayyib. Pembahasan kemarin. Tayyib, kita lanjutkan. Sampai di mana kemarin? Tarik nomor 1. Baik. Kita masih pada masalah yang ketiga ya khani billah. Qabl al-hal allati yamtani'u kaunuha khabaran 'anil mubtada. Kaqawli darbi Zaidan qa'ima. Nah. Beda dengan darbi Zaidan syadidan. Kenapa? Karena kalau darbi Zaidan syadidan tadi apa? Syadid bisa dijadikan sebagai khabar. Tapi kalau darbi Zaidan qa'ima tidak bisa darbi Zaidan qa'imun. Kenapa? Karena na'am tayyib mubayanah, yaitu antara mubtada dan khabarnya na'am berjauhan, tidak bisa nyambung. Ini maksudnya, tidak bisa nyambung. Asluhu darbi Zaidan hasilun idza kana qa'iman. Fahasilun khabar. Na'am. Taib asluhu kadza qaddarahu jumhurul basriyin. Maksudnya darbi zaitan hasilun idza kana qa'iman. Ini takdir dari jumhurul basriyin. Wa dhahabal kufiyun ila anna nahwa qa'iman. Naam. Halun min ma'mulil masdar lafdun wa ma'na. Wal 'amilu fihi al-masdar alladhi huwa mubtada. Wa khabarul mubtada'i muqaddar ba'dal hali wujuban. Ay darbi zaidan qa'iman hasilun. Ini kufiyun. Maksudnya qa'iman hal dari ma'mul masdar secara lafaz dan makna, yaitu darbi. Darbi zaidan. Ini darbi apa? Darbi masdarnya yang beramal-amalan fi'il. Ma'mul darb apa? Zaidan, ya kan? Ma'mulnya zaidan yang terkena pukulan. Wal amilu fihi al-masdar alladhi huwa mubtada. Amilnya masdar itu sendiri yang merupakan mubtada. Wa khabarul mubtada muqaddar ba'dal hal wujuban. Dan khabar mubtada'nya ditakdirkan setelah hal. Ini wajib menurut kufiyun. Ay darbi zaidan qa'iman hasilun. Darbi zaidan qa'iman hasilun. Wa qawluhu mu'taradun bifawatil ma'na al-maqsudi alaihi minal hasr. Ay hasrud darbi mathalan fi kaunihi halal qiyam. Fi nahwi darbi zaidan qa'iman. Dan perkataan kufiyun ini terkritis ya ikhwan fillah. Kenapa? Karena hilangnya makna yang diinginkan berupa pengkhususan. Pembatasan yaitu membatasi pemukulan dalam kondisi apa? Ketika berdiri saja. Darbi zaidan qa'iman. Maksudnya pemukulan itu ya pada saat zaid berdiri tok. Ketika sudah duduk enggak. Misalnya. Wa halal isaa fi nahwi darbi zaidan musii'an. Darbi zaidan musian. Maksudnya apa? Darbi zaidan hasilun idza kana musian. Maksudnya demikian. Pemukulanku terhadap zaid itu ada kalau zaid itu berbuat buruk, ya dipukul. Ini maksudnya. Idzal makna ala qaulihim darbi zaidan al-mukhtas bi halil qiyam hasil. Sebab mana perkataan mereka darbi zaidan itu dikhususkan dengan kondisi berdiri. Ya, itu baru ada. Wa huwa ghairu mutabiqin lil ma'na al muttafaq alayh, li'annahu la yamtani'u min husulid darb al muqayyad bil qiyami husulud darb al muqayyad bil qu'udi aydan fi waqtin akhar. Nah, falaysa fi taqdirihim idan ma'na al hasr murad al muttafaq alayh. Nah, kalau takdir dari kufiyun ikhwan fillah ini tidak sesuai dengan makna yang disepakati. Kenapa ikhwan fillah? Ketika dikatakan oleh kufiyun, darbi zaidan qa'iman hasilun. Taib, darbi zaidan qa'iman hasilun. Di sini khusus pada kondisi qiyam baru ada pemukulan. Ini tidak cocok. Kenapa? Karena tidak menghalangi dari apa? Dari terjadinya pemukulan yang saat itu memang apa diberi batasan dalam kondisi berdiri, adanya pemukulan yang lain yang dibatasi pada kondisi duduk di waktu yang lain tapi. Falaysa fi taqdirihim idzan ma'nal hasr murad al-muttafaq alaih, sehingga pada takdir yang dibawakan kufiyun ini tidak ada makna hasr yang diinginkan yang disepakati. Wa 'ala qaulihim aidan yakunul hadfu jaizan la wajiban. Bersama di atas perkataan kufiyun juga berarti kalau demikian hadapnya jaiz bukan wajib. Nah, kenapa li adami saddi syai'in masadda? Idil khabar la yuhdahu wujuban illa idza sadda masaddahu lafdun. Dikarenakan tidak ada sesuatu yang apa yang menutup kekosongannya. Sebab khabar tidaklah dihilangkan dengan wajib ikhwan fillah. Yaitu dengan hukum wajib dihilangkan kecuali apabila menutupnya apa? Nam lafad yang menduduki kedudukan khabar itu suatu lafad baru wajib dibuang. Nah, wa dhahaba al-akhfash ila anna al-khabara al-mahdhufa masdarun mudhafun ila dhamirin sahibil ila dhamiri sahibil hal. Kalau akhwas mengatakan khabarnya mahdhuf, bahwa khabar yang mahdhuf itu adalah masdar yang diidhafahkan kepada dhamir sahibul hal. Sahibul halnya mana? Nam darbi zaidan qa'iman. Sahibul halnya mana? Sahibul halnya mana? Alif. Darbi zaidan qa'iman. Zaid. Nah, karena yang diinginkan keterangannya dalam keadaan berdiri ya Zaid itu. Ayat darbi zaidan darbuhu qa'iman. Nah. Tayyib. Wa ikhtara Ibn Malik fi tashil wa kadha Ibn Hisham fil Mughni li qillatil muqaddar alayh, li anna al muqaddar alayhi syai'an wal muqaddar ala madhhab al basriyyin khamsatu asya. Dipilih ini kenapa? Karena paling sedikit. Darbi zaidan darbuhu qa'iman. Yaitu enam, ku memukul Zaid dan pemukulan terhadap Zaid itu dalam kondisi Zaid berdiri. Nah. Wa du'ifa bi annahu lam yuqaddar ziyadatun ala ma afadahu al-awwal wa anna fihi hadful masdari ma'a baqa'i 'amali wal jumhur 'ala man'i. Dan ini dilemahkan. Kenapa? Karena lam yuqaddir ziyadah 'ala ma afadah. Tidak mendatangkan satu tambahan dari apa yang sudah diberikan faedah di situ. Maksudnya apa? Bi annahu lam yuqaddir ziyadatan ala ma afadahul awal. Ya, dia tidak mentakdirkan sesuatu yang apa? Yang merupakan tambahan atas perkara yang sudah di sudah dijelaskan faedahnya oleh yang awal dalam darbi zaidan ini. Darbuhu qa'iman. Nah, hanya pengulangan saja. Juga di sini hakful masdar nah bersamaan dengan apa? Tetapnya makna. Dan jumhur tidak boleh kan fina. Nah. Qala wa dhahab al-mubarrid wa ibn Turustuwai wa ibn Bashan ila anna hadha al-mubtada la khabara lahu likauni bima'na al-fi'il. Tidak ada khabarnya karena bermakna fi'il menurut mereka. In makna darbi zaidan qa'iman nah ma adribuhu illa qa'iman. Aku tidak akan memukulnya kecuali dalam keadaan berdiri. Aku tidak memukulnya kecuali dia dalam keadaan berdiri. Wa qala radhi ma'nahu adribuhu qa'iman. Aku memukulnya dalam keadaan dia berdiri. Wa alaihi la hasrafi. Kalau pendapat Rodi berarti tidak ada hasab. Wa yaidu ma dhahaba ilaihi haula'i imtina'u tawqidihi bi kulli wa amthalihi wa imtina'i tawsifihi. Ini pendapat mereka yang menguatkannya. Kenapa? Karena tidak boleh diberi taukid. Yaitu apa? Kullu darbi. Tidak bisa. وذهب الجامي واختاره الرضي إلى أن تقدير درب زيدا يلبسه قائما إذا أردت الحال عن المفعول في المعنى وضرب زيدا يلبسني قائما إذا كان من عن الفاعل في المعنى. ما الهروت يا كان. ثم نقول حذف المفعول الذي هو ذو الحال والعامل فيه. Ya hadful maf'uli alladhi huwa dhul hali. Naam. Wal 'amilu fihi wa qama al halu maqamahu kama naqulu kama taqulu rashidan mahdiyyan. Rashidan mahdiyyan ay sir rashidan mahdiyyan. Wa hadha al madhhab aqrabu al madahib li bu'dihi 'an al takalluf al hasil fi madhhab al basriyyin wa qillati al i'tirad 'alayhi. ومثله في عدم التكلف أن تقول تقدير ضرب زيد حاصل قائما ضرب زيد حاصل قائما Faqaiman hal min al-ya ay min Zaid. Ya, darbi Zaidan hasilun qaimah. Jadi qaiman hal min al-ya au min Zaid. Ada dua pilihan. Fal 'amil fiha hasil. Fahudhif al 'amil li 'umumi. Wajib hadfu li qiyam al hal maqama. Wajib dibuang karena apa? Hal menduduki kedudukannya. Wa hadha mabniun 'ala ma dhahaba ilayhi Ibn Malik fi jawazi ikhtilafi 'amil al hal wa sahibiha. Ini dibangun di atas madhabnya Ibn Malik tentang apa bolehnya perbedaan 'amil hal dan sahibul halnya. Wa huwa khilaful masyhur 'inda nahwiyyin min iltizamihim ittihadu 'amil al hal wa sahibiha. Dan ini menyelisih yang masyhur dari kalangan nahwiyyin. Kenapa? Karena kalau para nahwiyyin mengatakan apa harus sama antara apa amil hal dan sahibul hal, ya amilnya harus sama. Wa hadzal ladzi dhahabu ilaihi la dalila alaihi wa la darurata multaji'ah ilaihi qalahu Radhi. Ini pendapat Radhi memilih apa darbi zaidan hasilun qa'imah. Kemudian kesimpulan dari Syekhuna Abu Bilal, wa hadhil mas'alah kama tara tawilatul duyul katsiratul khilaf. Naam, falansahu bi adami tasyaghul biha. Naam. Dan masalah ini naam tayyib ekornya panjang, khilafnya banyak. Naam, tayyib. Maka kami nasihatkan untuk tidak menyibukkan diri dengannya. Tayyib, tidak usah ikuti ekor itu saja. Potong saja ekornya. Naam. Tayyib tinggal pergi. Naam. Tayyib, fanansahu bi'adami tasaghul biha wa akhdhi ashalil madhahib fiha wa aqalliha takallufan wa i'tiradan 'alayhi. Naam. Wa qad afradaha Suyuti bi ta'lifin mustaqil. Lihat. Naam. Dan mengambil yang paling mudah, dan ini yang sering beliau nasihatkan dalam duduk setelah menyebutkan khilaf. Cuma namanya kita talib, ya pelajari dulu kalau itu ada khilaf. Kemudian dalam mentahqiq namanya khilaf dalam nahwu ikhwani fillah. Nah, amin yang paling mudah selama tidak apa? Tidak berhubungan dengan akidah. Nah, ada pun yang berhubungan dengan akidah misalnya tentang apa? Makna lan, apakah memiliki makna tapi dan tidak, ini berhubungan dengan akidah. Ini harus tahqiq dan harus siapa? Dijelaskan. Tapi masalah ini tidak ada faedah banyak padanya. Sehingga kita pilih yang paling mudah. Kalau di sini ya kita ikuti saja yang ada dalam apa? Ada dalam naam asalnya itu darbi zaidan qa'iman. Asalnya apa? Darbi zaidan hasilun idza kana qa'iman. Itu sudah madhab jumhur. Jumhur Basriyyin. Tapi itu yang kita pegang. Namun menunjukkan apa? Ya, pemukulan kepada Nabi Zaid itu terjadi apabila dia apa? Apabila dia berdiri. Nah, taib itu. Taib itu dulu aja. Nah.